Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa barakatuh. Kita meneruskan bacaan Al-Fushul di Surah Rasul, ya, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Saudara Imam Abu Bida, ya, Ismail bin Umar Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan terlewat, ya, kita sedang membahas tentang masalah ini, pasal tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Al-Maghazi wal Bu'uts, peperangan-peperangan Nabi, demikian juga utusan-utusan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sebelumnya disebutkan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau, masa kecil beliau, kemudian juga beliau pun ya menikah, kemudian juga diutusnya beliau sebagai rasul ketika masih di Mekah, kemudian ya Isra Mi'raj beliau, kemudian beliau hijrah ke Madinah, kan demikian. Kemudian juga beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan kita masih dalam bahasan Al-Maghazi wal Bu'uts, sebutkan sebelum-sebelumnya tentang ya perang Badar tahun 2 Hijriah bulan Ramadan, kemudian perang Uhud tahun ketiga Hijriah bulan Syawal, perang Uhud itu, perang Bani Nadir tahun yang keempat Hijriah Rabiul Awal, ya, perang Khandaq, ya, itu tahun yang keempat ya Hijriah, ya, ini akhir yang keempat, dan mengatakan awal tahun yang kelima menurut jumhur yaitu bulan Syawal, ya, di tahun yang kelima Hijriah. Kemudian juga ya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian kita masih di pembahasan ya setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian juga Fathu Mekah sudah kita sebutkan, perang Fathu Mekah itu Mekah menjadi negeri kaum muslimin itu tahun yang ke-8 Hijriah di bulan Ramadan juga. Kemudian di tahun berikutnya Nabi merintahkan agar untuk mengumumkan tidak boleh haji orang yang musyrik, orang yang telanjang tidak boleh lagi, ya, tahun 9 Hijriah. Tahun ke-10 Nabi pun kemudian haji wada. Ya, sudah selesai kita pembahasan Fathu Mekah, demikian juga perang Hunain, ya, itu bulan Syawal di tahun yang ke-8 Hijriah, dan kita masih di Ghazwah Thaif. Ya, perang Thaif disebutkan pada pertemuan yang lewat bahwa Raja Hawazin, ya, ya, perang Hunain rajanya, ya, itu dia pergi, ya, namanya Malik bin Auf, kemudian dia masuk Islam. Dia akhirnya masuk ke Thaif, benteng Thaif. Thaif itu suatu daerah yang ada di Mekah, masuk di provinsi Mekah, sebutkan demikian. Sekitar 75 km dari Mekah. Inilah tempat Thaif ini. Ini rajanya atau pemimpinnya Hunain itu, yaitu Malik bin Auf, pun masuk ke benteng Thaif bersama dengan Thaqif. Kemudian kita sebutkan bahwa kemudian orang-orang yang dikalahkan di Hunain itu, Nabi memberikan pilihan kepada mereka memilih. Kemudian dia masuk Islam. Orang-orang yang diserang di perang Hunain itu, orang-orang Hunain kemudian masuk Islam, kan demikian. Akhirnya Nabi memberikan pilihan kepada mereka memilih anak mereka, istri-istri mereka, ataukah memilih harta mereka. Kemudian kita sebutkan mereka memilih apa? Keluarga mereka. Ya, kita teruskan. Qala ta'ala, ini tahun yang ke-8 ini, ya, Hijriah di bulan Syawal setelah Fathu Mekah. Ini di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan faqa ya rahum Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dararihim. Nabi menyuruh mereka untuk memilih antara anak-anak mereka, istri-istri mereka, wa baina amwalihim, dan antara harta-harta mereka. Faqtaru ad-dhuriyah, mereka memilih keturunan mereka. Kan itu. Suruh memilih uang, rumah, atau memilih istri atau anak. Ya mesti memilih istri dan anak walaupun tidak punya rumah dan itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini disebutkan ya sahih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ma kana li wa li bani Muthalib, adapun apa yang milikku dan miliknya Bani Muthalib, fa walakum, maka untuk kalian. Adapun Nabi mengatakan kemudian, yang itu bagianku dan bagian Bani Muthalib untuk kalian sudah hartanya. Anak kalian kalian ambil, istri kalian ambil, harta kalian kalian ambil. Yang itu bagianku dan bagian Bani Muthalib. Nabi memberikan contoh dulu. Kalau Muhajirin Al-Ansar, kemudian orang Muhajirin Al-Ansar pun mengatakan setelah melihat dan mendengar Nabi mengatakan demikian, bahwa Nabi menjadikan bagian dia itu untuk orang-orang yang masuk Islam tadi, sudah ambil harta kalian, keluarga kalian ambil. Maka orang Muhajirin Al-Ansar mengatakan bahwa maka nalana bahwa li Rasulillah. Adapun yang itu milik kami, maka itu menjadi milik Rasulullah. Jadi akhirnya mereka pun, orang Muhajirin Al-Ansar pun menyerahkan hartanya kepada Hawazin yang masuk Islam, orang-orang Hunain masuk Islam. Wa amtana Aqra bin Habis wa Uyainah bin Hisan wa qamuhuma. Aqra bin Habis ini kemudian dia masuk Islam juga, ya. Wa Uyainah bin Hisan ini juga demikian juga, kaum keduanya tidak mau. Hatta ardahuma wa awadahuma, awadahuma, sampai Nabi SAW meminta mereka ridho, agar mereka ridho dan mengganti mereka, mengganti kedua orang tersebut, Aqra dan Uyainah radhiyallahu anhum. Yaitu, jadi Nabi SAW akhirnya apa? Mengganti mereka. Supaya apa? Supaya bisa kembali hartanya orang-orang Hunain, demikian juga keluarga mereka. Wa rada Abbas bin Mirdas As-Sulami ayyuf ala kafilihima. Abbas bin Mirdas As-Sulami ingin seperti perbuatan Aqra, demikian juga Uyainah. Sehingga Nabi pun menggantikan gitu. Falam tuwafiqhu Banu Sulaim, tapi Banu Sulaim suku dia tidak menerima. Ya. Tidak mencocoki dia. Bal tayyabu, bahkan mereka pun ya tayyabu, ini berbagus-bagus, ini memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu apa yang menjadi bagian mereka, sudah serahkan saja kepada Nabi. Ini Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farudat adzuriyah ila ala awazin, maka dikembalikanlah dzuriyah, anak-anak, istri-istri kepada orang-orang Hawazin. Wa kanu sita alaf, berapa jumlahnya? 6.000 orang. Ya, anak-anak kecil ini dikembalikan. Fihim Saima bintul Harith, di antara mereka Saima bintul Harith bin Abdul Uzza min Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Ini di antaranya orang ini. Wa ya ukhtu Rasulillah, dia adalah saudara perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minar radhaah, dari satu susuan. Nah, ini di antara tawanan yang kemudian dibebaskan, ini adalah saudara perempuan sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akramaha, maka Nabi pun memuliakan dia, wa ataha, dan memberikan dia. Wa rajat ila biladiha, dia pun kembali ke negerinya. Mukhtarah li dzalik, memilih demikian itu. Bagina, sebagian mengatakan para ulama, karena Hawazin mutu ila Rasulillah. Adalah orang-orang Hawazin dulu mutu, ini wasalah, menyambung silaturahmi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik bi ridho atihim iyyahu. Dengan apa? Ini mereka telah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya padanya. Jadi Sufyan mengatakan bahwa orang-orang Hawazin meminta kepada Nabi untuk menyerahkan istri mereka, keluarga mereka, ya harta mereka itu. Kenapa? Karena kami kan dulu pernah menyusui engkau. Ya itu. Dari orang-orang kami ada yang menyusui engkau. Ya demikian. Sufyan mengatakan demikian. Kemudian sebutkan sama kuasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi atau wal muslimin, kemudian Nabi membagi harta-harta ghanimiyah itu sisanya kepada kaum muslimin. Ya, setelah orang-orang Hawazin dikembalikan hartanya, demikian juga anak-anaknya, ya, istri-istrinya. Kemudian Nabi membagi sisanya. Wa ta'ala ba jama'atan min sadati Quraisy, dan beliau mengajak supaya masuk Islam. Allah fakulubu man itu. Sekelompok dari pimpinan-pimpinan Quraisy, wa gharim, dan selain mereka. Wa ja'ala yu'ti rajul almiyah ba'il. Maka Nabi pun memberikan, ya, mulai memberikan kepada orang-orang, satu orang 100 onta. Beliau kan ingin supaya mereka masuk Islam. Satu orang sebenarnya dikasih apa? 100 onta. Wal khamsin dari 50 wa nahwi dzalik. Dan misal itu. Ya itu, wa nahwa dzalik. Wa sahih Muslim, dan sahih Muslim ani suri dari Zuhri rahimahullah sallallahu tabi ini. Ana Rasulullah sumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta yauma idzin, beliau memberikan di waktu itu Sofan bin Umayyah, ya, kepada satu orang saja, Sofan bin Umayyah, selasa mi'ah minal ibil, 300 onta. Satu orang kasih 300 onta. Ya, saya masuk Islam. Ya, demikian. Walaupun saya mengatakan itu dalam mursal. Ya. Wa ataba ba'dul ansar, sebagian orang ansar ataba mengkritik. Ya, mendengar Nabi loh kok sebagian orang dapat dapat 300 orang, 300 unta sebagian, sedangkan kami pedang-pedang kami masih ada tetesan darah-darah. Kami kok enggak dikasih gitu. Semua dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sebagian ansar mengkritik loh, sebagian orang kok dapat unta banyak sedangkan kami enggak dapat. Sedangkan pedang-pedang kami masih ada bekas-bekas tetesan darah membunuh orang-orang kafir. Fabaqal aghum. Maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadabahum wa dahum, maka Nabi berkhutbah di hadapan mereka. Mereka sendiri, yakni orang Ansar dikumpulkan, Nabi berkhutbah. Wa amtanna alaihim bima akramahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada mereka dengan apa yang Allah telah muliakan mereka. Akramahumullah minal iman bih, dengan keimanan dengannya. Jadi Nabi kumpulkan, bukankah kalian dulu berperang, kemudian dengan sebab Islam kalian menjadi bersatu, tidak perang lagi orang Khazraj dan Aus, kan gitu. Kalian kemudian masuk Islam, apakah kalian ridho orang-orang mengambil unta-unta mereka dan kalian membawa Nabi ke rumah-rumah kalian? Ya, demikian. Apa kalian tidak ridho mereka membawa harta sedangkan kalian membawa Nabi ke rumah-rumah kalian bersama dengan kalian? Ya kan demikian. Akhirnya mereka pun ridho. Ya. Bahkan ada kabar bahwa ini yang berkata adalah orang-orang yang ya ini yang bukan orang-orang pimpinan kami ya Rasulullah, yang mengatakan ini bukan pimpinan-pimpinan orang Ansar ya Rasulullah, ini orang-orang biasa. Kan biar orang banyak kan itu. Kadang kan ucapan kan terucap. Kenapa sebagian orang muhajirin atau orang-orang ini kok dapat banyak? Ya orang-orang ini kok dapat banyak. Ada yang 100, ada yang 200. Kami kok enggak dapat apa-apa. Sedangkan pedang kami masih ada tetesan darah habis dari perang kan itu. Karena orang kan kadang ngomong seperti itu. Sahabat Nabi menyebutkan tadi, tidak kalian ridho orang-orang mengambil unta sedangkan kalian membawa Nabi ke rumah kalian. Wa bima aghnahumullahu bihi ba'da wa faqrihim, dengan apa yang Allah telah kayakan mereka setelah mereka itu miskin. Wa alaba bainahum ba'da adawa, dan Allah lembutkan di antara mereka setelah permusuhan. Atama yang sempurna. Wa radu, kemudian mereka ridho. Wa taubat anfusum, hati mereka pun menerima. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Ya Allah meridhai mereka. Wa ardahum, dan mereka. Ya Allah meridhai mereka. Ya. Allah meridhai mereka, ya. Wa ardahum, Allah telah meridhai mereka. Wa ta'anat, kemudian kisah Dzul Khuwaisyirah ini. Wa ta'anat Dzul Khuwaisyirah At-Tamimi, dan telah mencerca Dzul Khuwaisyirah At-Tamimi. Ini pimpinan Khawarij ini, ya. Sumbernya Khawarij. Wasmu namanya Khurqus, ya, namanya Khurqus fi makil. Ya, di dalam apa yang dikatakan manusia. Oleh para ulama mengatakan namanya Khurqus Dzul Khuwaisyirah At-Tamimi ini. Ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kismati tilka, di dalam pembagian ghanimah itu. Wasofa anhu sallallahu alaihi wasallam wa halma, maka Nabi memaafkan dia dan Nabi pun santun kepada dia. Ba'da ma qala lahu, setelah dia mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dul umara, ya, sebagian ya umara ini, ba'da ma qala lahu ba'dul umara, setelah berkata sebagian pimpinan, ya ini sebagian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan yang jelek ini. Ya ini mengatakan, adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad, kamu adillah, kan itu. Nabi mengatakan kemudian, kalau aku enggak adil, siapa yang adil, kan itu. Kemudian di antara sahabat ada yang mengatakan, ala nadrib unukahu, tidakkah kita boleh untuk memukul, memenggal lehernya? Faqala, la, Nabi mengatakan tidak. Semua qala, Nabi mengatakan, inna sayakhruj min di'di hadza, sesungguhnya akan keluar dari di'di, dari asal dia ini, dari keturunan dia ini, kaumun, suatu kaum, yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, la yujawisu jana jirhum, tidak melewati tenggorokan mereka. Baca Al-Qur'an tapi tidak masuk ke hati mereka. Ya, ini orang-orang Khawarij. Bainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Bainna fi qatrim, sungguhnya di dalam membunuh mereka, ajron, pahala, liman qatluhum, untuk orang yang memerangi mereka. Ini, saya bin Bas berpendapat dari di sini orang Khawarij kafir. Nah, sehingga sebenarnya yang di sini berarti orang Khawarij kafir. Walaupun Jumhur mengatakan tidak kafir, ulama yang benar tidak kafir. Ali mengatakan mereka dari kemunafikan itu lari. Ya itu. Wa sta'ama Rasulullah SAW Malik bin Auf An-Nasri ala man aslama min qaumi. Nabi menunjuk sebagai pejabat Malik bin Auf An-Nasri tadi yang kemudian masuk Islam kan, pimpinannya Hunain itu, atas orang-orang yang masuk Islam di kaumnya, tunjuk sudah kamu menjadi pimpinan mereka. Wa kana qad aslama wa sunna islamu, adalah dia telah masuk Islam dan bagus Islamnya. Dulu musuh Nabi masuk Islam. Wa mtadaha Rasulullah, dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qasidatin, di dalam suatu qasidah syair, Dzakara Ibnu Ishaq bin Ishaq menyebutkannya. Sebutkan syairnya. Ma in ra'aitu wa la sami'tu bimislihi fin nas kulluhum bimisli Muhammad. Aku tidak melihat orang lebih bagus dari Muhammad. Wa tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Jiranah, kemudian Nabi pun beliau umrah dari Jiranah. Wa dakhala Makkah, dan beliau masuk Mekah. Jiranah itu sebutkan matair antara Mekah dan Thaif. Thaif sendiri kan sekitar 75 kilo dari Mekah. Beliau pun mulai umrah dari Jiranah dan masuk Mekah. Falamma qada umratahu, ketika beliau selesai umrahnya, irtahala ilal Madinah, beliau menuju ke Madinah. Wa aqama linas, ini beliau kan menyerang sampai dekat Mekah kan, jauh. Wa aqama linas haj amad ama idin, kemudian beliau pun ya wa aqama linas ya al-haj ya wa aqama linas al-haj ya ama idin Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Attab bin Usaid ini dia menegakkan haji di tahun itu ya untuk manusia. Yang di tahun itu, ini tahun ke-8 berarti kan tahun ke-8 Hijriah ya, Attab bin Usaid ini memimpin haji ya. Fakana awalu man hajja binas, awala man hajja binas, maka orang ini, sahabat ini, Attab bin Usaid ini radhiyallahu anhu, adalah orang yang pertama kali ya yang haji, memimpin haji binas di hadapan manusia, min umara al-muslimin, dari pimpinan-pimpinan kaum muslimin. Jadi orang yang pertama kali sebagai amirnya haji itu adalah Attab bin Usaid ini radhiyallahu anhu. Tahun berapa itu? Berarti tahun 8 Hijriah. Kemudian berikutnya Nabi memerintahkan Abu Bakar. Kemudian tahun berikutnya Nabi pun melakukan haji wada. Sampai di sini selesai perang ini. Subhanallah, subhanallah, 3 sudah ini antara.